الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة kaum muslimin akramanillahu wa iyyakum ajma'in walhamdulillah qad mara bina ahadith wa nas'alullaha ta'ala an yanfa'ana biha. Telah kita lewati beberapa hadis dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan manfaat dengannya. Beberapa hadis pendek sudah kita lewati walhamdulillah. Faman yurid an yahfadhuhu falyahfad. Faman yurid an yahfadhuhu falyahfad. Li'anna al-hadits qasirah wasahlun lil hifdz. Bagi yang hendak menghafal silakan, hadisnya pendek-pendek dan mudah. Baik. Hadis-hadis yang pendek ini terkadang bisa melemaskan lisan. Dihafal dengan baik, dipahami dengan baik, syarahnya sudah kita baca. Naam, suatu saat insyaallah bermanfaat. Wabil khas litullabil ilm, terkhusus bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Karena mereka dibutuhkan oleh manusia. Keberadaan mereka diharapkan oleh manusia sebagai nasih lahum, pemberi nasihat untuk mereka. Ya, terkadang ada sebuah masjid di sana tidak ada yang memimpin, tidak ada yang tahu Islam. Maka mudah-mudahan dengan keseriusan kita, Allah bukakan pintu-pintu hidayah liha ula al-juhala, untuk mereka orang-orang yang jahil dengan Islam. Terlebih mazahir, apalagi penampilan yang menunjukkan rijaluddin, rijal ad-din, yang agamis. Ini terkadang mendapatkan nadratun khasah, pandangan yang khusus dari manusia. Taib. Dan juga nilai yang khusus dari manusia. Maka jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan begitu saja. Kita hafal 1-2 hadis, kita hafal 1-2 surat. Nah, yang ketika diperlukan tiba-tiba setiap kita siap. Tidak semua masjid yang didirikan di tengah-tengah kaum muslimin itu punya imam, punya khatib, ya, punya penceramah. Nah, kalau mereka melihat kita dengan penampilan yang syar'i, kita tidak bisa imam, kita tidak bisa khatib, kita tidak bisa menceramahi mereka, lantas bagaimana pandangan mereka? Baik. Maka yang pendek-pendek seperti ini silakan dihafal. Atau di sana ada hadis yang disebut dengan mi'atul hadis atau mi'atul hadisan, pendek-pendek, simpel-simpel, mudah. 4-5 kali diulang hafal. Baik. Dan penopang hifat, ya, lughatul arabiyah, penopang hafalan, ya, bahasa Arab. Kalau kita sudah sedikit mengenal, mendalami, menyelami bahasa Arab, terkadang satu kali baca teringat. Nah, walakin labas insyaallah bi istimrar wa bil istiqamah. Masallahu taala ilman nafi'an lana walil muslimin. Dengan terus istiqomah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu untuk kita dan untuk kaum muslimin. Nah, insyaallah kita masuk ke hadis yang berikutnya. Qala muallif rahimahullahu taala wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha, muttafaqun alaih. Adab seputar ta'am, makan. Thayyib, di dalam Islam ya, dinun syamil, agama yang betul-betul menyeluruh. Yasmul kullu aujuhil hayah, mencangkup seluruh aspek kehidupan seorang hamba. Dari yang kecil, yang detail, sampai yang besar, semua ada dalam Islam. Karena Allah yang mencipta kita, maka Dia pula lah yang paling tahu bagaimana yang terbaik buat kita. Nah, jadi kalau seseorang itu mau mengikuti syariat Islam, berarti dia itu orang yang cerdas. Ya, orang yang mengikuti syariat Islam, atau dengan kata lain mau mengikuti sunnah, itulah orang yang cerdas dan berakal. Kenapa? Karena dia akan berpikir, orang yang menciptakan dia tentunya akan lebih tahu bagaimana cara merawatnya dan menjadikan dia semakin baik. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengikuti Islam, gak mau mengikuti sunnah, itu adalah ajhalul jahl, orang yang terbodoh dari orang bodoh. Kenapa? Ya, karena dia menganggap dia lebih tahu dari yang mencipta dirinya. Sementara dia itu orang yang bodoh. Nah, jadi bukan orang yang dikatakan dia itu orang yang berakal, memiliki intelektual yang tinggi, kalau seandainya dia tidak mau menerima Islam. Logikanya rusak. Ya, logikanya rusak. Pembuat mobil tentunya lebih tahu bagaimana cara merawat mobil dan memperbaiki mobil. Dia naam bikin spare partnya, dia bikin bengkelnya, dia bikin teknisinya. Jadi kalau mobilnya rusak bawa ke bengkel, orang ini berakal. Ya, taib. Demikian juga manusia. Kalau pengen dirinya baik, ya ikuti petunjuk orang yang membuat dia. Berakal, memiliki intelektualitas yang sangat tinggi. Tetapi kalau dia tidak demikian, ya, maka akalnya telah dirubah oleh syaitan. Nah, di antara syariat yang diajarkan kepada kita adalah tentang adab-adab ta'am, makan. Dan ini perkara yang tentunya wajib untuk kita ketahui, karena makan ini kebutuhan kita. Ya, makan ini kebutuhan kita. Sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan bahkan kalau kita tinggalkan, kita akan menuju ke dalam jurang kebinasaan, kematian. Jangan sampai sesuatu yang setiap hari kita lakukan, kita tidak tahu hukumnya dan tidak tahu bagaimana caranya. Dan tidak tahu bagaimana adab-adabnya. Ini terkadang yang kita melalaikan. Sesuatu yang setiap hari kita berkecimpung, kita di situ, kita naam, tinggal di situ, tetapi kita tidak tahu sama sekali ya, hal-hal yang berhubungan dengan perkara tadi. Maka ini dikatakan orang yang jahil, orang yang bodoh. Tetapi kalau masalahnya masalah agama, itu memang hubungannya dengan taufik. Hubungannya dengan taufik dari Allah. Hubungannya taufik, beda dengan masalah dunia. Tanpa kita pelajari, kalau kita setiap hari di situ pasti tahu. Ya, tanpa kita pelajari, tidak terasa, kita tidak perlu menghafal, kita tidak perlu, ya, istilahnya belajar lama-lama. Setiap hari di situ saya duduk memperhatikan, sambil megang, sambil apa, lama-lama tahu. Ya, petani itu tidak perlu sekolah kalau pengen tani. Cukup ke sawah bawa cangkul, melihat bapaknya, melihat orang lain seperti ini, bisa. Ya, tapi kalau agama terkadang itulah, ya, hubungnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari ke masjid sholat, tapi kadang enggak tahu bagaimana adab di masjid. Tiap hari sholat tapi enggak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Tiap hari makan tapi enggak tahu bagaimana adab-adab yang syar'i, cara makan yang baik. Masya Allah, ini mukjizat. Orang yang dipahamkan agama itu ternyata orang-orang yang mendapatkan kehendak baik dari Allah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Jangan diremehkan. Allah itu kalau kehendaki seorang hamba baik, ya, diberikan pemahaman dalam agama, akalnya dipakai kembali. Ya, tetapi kalau dia tidak dikembalikan ke dalam agama, itu artinya akalnya tidak dipakai. Ya, pikirannya tidak bisa dipakai dan tidak terpakai. Baik, kata beliau, "Idza akala ahadukum ta'ama," jika salah satu kalian makan, "fala yamsah," maka jangan diusap, "yadahu," tangannya yang dia pakai untuk mengambil makanan, "hatta yalaqaha," sampai dia jilat. Ya, dia lamuti. "Aw yul'iqaha," atau dilamutkan. Muttafaqun alaih. Baik, tetapi ini khusus tentunya pada makan yang kalau disentuh menempel. Ya, kalau ada makanan disentuh enggak nempel, buat apa kita ngelamuti jari jemari? Ya, makan durian ya mau enggak mau dilamuti tangannya. Ya. Makan roti mau dilamuti, lamuti apa? Nah, ini tentunya harus faqih seseorang dalam melihat hadis. Jangan saklek, wah pokoknya habis makan harus dilamuti tangannya, makan roti juga dilamuti misalnya. Tidak ada hikmahnya. Nah, atau kalau tidak, dilamutkan orang lain. Jijik ya. Nah, jijik kalau antum sama temannya, kalau sama istrinya mungkin bisa. Ya. Ya, pengantin baru misalnya. Nah, kalau pengantin lama yes. Nah. Baik. Ini sunnah. Enggak sampai ke tingkat wajib, wallahu a'lam. Sunnah. Tapi biasanya ini menurut para intelektual. Ini kayak gini gengsi, apalagi kalau makannya di hotel. Ya, bahkan makanan pun enggak dimakan, paling yang dimakan cuma ya sedikit. Ya itulah enggak nikmatnya jadi intelektual seperti itu, mending apa jadi Pak Tani, bis nyangkul. Ya. Nasi sebakul habis, ayam satu ekor juga habis. Nikmat sebenarnya, cuma terkadang yang seperti ini enggak disadari. Nah, sunnah ya, enggak wajib, ini sunnah saja. Contohkan lambas, enggak perlu kita malu ada orang-orang enggak usah malu, ini sunnah. Ya. Taib, kenapa kita harus malu sama seseorang yang dia keberadaan dia terkadang tidak memberi manfaat, tidak pula memudaratkan. Nah, ala kulli hal ini sunnah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Abbas ma'ruf beliau Abdullah bin Abbas yang mendapatkan doa Rasulullah, Allahumma faqqihhu fid-din. Ya Allah, faqihkan dia dalam masalah agama ini. Ini Abdullah bin Abbas, sehingga ketika beliau masih muda belia dimasukkan dalam majelisnya para sahabat yang sudah sepuh-sepuh. Sampai mereka terheran-heran. Ya Umar, ya lima dakhalta hadza ma'ana wa nahnu abna'un mithlah. Wahai Umar, kenapa engkau masukkan Abdullah bin Abbas ini bersama kami? Kami ini orang yang sudah tua, dia ini masih muda belia, kami juga punya anak-anak seusia dia, sebaya dia. Apa jawaban Umar? Innahu min haitsu ta'lamun. Sesungguhnya anak ini sebagaimana kalian ketahui wahai sahabat-sahabatku, mendapatkan doa Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, jadi terkadang usia bukan patokan kalau dia alim. Ya, demikian juga usia bukan patokan kalau dia tidak alim. Memang berat menerima sebuah kebenaran dari seseorang yang di bawah kita. Tapi ini pun juga ada kisahnya saat itu pada majelisnya Umar Ibn Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah. Ya, kemudian Umar pun pengen menunjukkan kedalaman Abdullah bin Abbas dalam usianya masih belia. Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat tentang sebuah ayat. Madza tara fi qaulillahi azza wa jal idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan Fathul Makkah. Wa ra'aitan nas, engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kemudian tasbihlah dan minta ampunlah engkau kepada Allah. Naam ila akhiril ayat. Apa jawaban mereka para sesepuh dari kalangan sahabat? Umirna bikathrati tasbih wa bikathrati istighfar. Kami diperintah untuk banyak tasbih dan banyak istighfar dengan kemenangan dan pertolongan Allah ini. Sesuai dengan konteks ayat. Nah, kemudian Umar bin Khattab melirik kepada Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Dilirik dan mengatakan, akadzalika taqulu ya ibn Abbas. Apakah seperti itu pula pendapatmu tentang ayat ini sesuai dengan konteksnya? Apa kata Ibn Abbas? Innahu alamatu ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya surat ini merupakan salah satu tanda daripada tanda dekatnya ajalnya Rasul. Perhatikan. Ya. Masya Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Fama ra'aitu illa ma tara. Dan saya tidak melihat sebuah tafsiran kecuali apa yang kamu ucapkan. Ini tentang keutamaan Abdullah bin Abbas. Nah, kata beliau, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yul'iqaha binafsihi aw yul'iqaha ghairahu. Jika salah satu dari kalian makan, maka jangan diusap, jangan dicuci kedua tangannya sampai dia lamuti dirinya atau dilamuti orang lain. Al-awwal bi fathi harfil mudhara'ah min lu'iqa atau min la'iqa. Yang pertama, kalimat pertama yal'iqa atau yal'aqa, ini dengan memfathahkan huruf awal mudhara'ah. Yal aqoha dari kalimat la'iqa, wasani bi dhammiha min al aqo. Yang kedua dari kalimat al aqo, wajahnya af'ala, memberikan faedah mutaaddi. Mutaaddi itu mengharuskan adanya sasaran. Kalimat seperti masuklah dan masukkan. Beda tambahan lah sama kan. Kalau masuklah berarti ya, Anda yang disuruh masuk. Tapi kalau masukkan, sesuatu yang disuruh memasukkan, bukan Anda yang masuk. Namanya mutaaddi. Wal haditsu dalilun ala adami ta'yini ghuslil yaddi minat ta'am. Dalam hadis ini kata beliau, ada sebuah dalalah, ada sebuah petunjuk atas tidak adanya penentuan untuk mencuci tangan dari makanan. Wa annahu yujzi'u mashuha, dan cukup diperbolehkan dengan sekedar mengusapnya. Baik. Di sini ada taklik catatan an-nadhafah minad-din. Kebersihan itu dari agama, bagian dari bagian agama. Jadi kebersihan segala bentuk, dengan segala bentuknya, ini perintah dari agama. Seorang muslim dituntut untuk senantiasa menjaga nadhafah, tidak hanya badannya, rumahnya, lingkungannya, makanannya. Walamma kana al-ma'u qalilan indal arab, ketika pada saat itu air itu sedikit. Ya, tidak seperti kita melimpah. Dan termasuk sebagian para ulama mengatakan alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ya, di negeri Yaman itu di awal-awal airnya sangat sulit. Ya, tapi sekarang sudah dibukakan air sebanyak-banyaknya melimpah. Ya, kebun-kebun anggur yang tadinya itu daratan gersang, ya, pasir dan batu, sekarang berubah menjadi kebun-kebun anggur, kurma, ya, buah tin, rumah, delima, apel dan lain sebagainya menjadi hijau. Dan di antara alamat sa'ah itu negeri Arab yang tadinya gersang, kuning, pasir dan batu berubah menjadi apa? Kebun-kebun. Dan sudah terjadi. Nah, dalam hadis ini disebutkan dalam ta'liq dulu kisahnya. Hadis ini disebutkan bahwasannya ma, air, pada saat itu sedikit. Amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila'qil asabi. Kemudian Rasul memerintahkan mereka, para sahabat, untuk mengelamuti jari-jemari. Qabla mashiha, sebelum dia usap dengan tisu atau lain sebagainya. Hatta la yulawithu ma yamsahuna fi, sehingga apa, bekas-bekas makanan tadi tidak mengotori apa yang hendak dijadikan sebagai lap untuk mengusap tangan. Wa kadzalika kullu man laisa ladaihi ma'un, demikian pula setiap orang yang tidak memiliki air yang cukup, yal'iqunal asabi, boleh untuk mengelamuti jari-jemari. Tsumma yamsahunahu, kemudian dia lap, fil manasif, dengan tisu, dengan yang semisalnya handuk. Wa amarahum bilaqil ashafah, demikian juga dalam riwayat yang lain Rasulullah perintahkan kita untuk menjilati tempat makanan, piringnya, tandifan laha, sebagai bentuk ya, membersihkan. Falau anna hunalika alma, kalau seandainya di sana ada air, ghasalat ghasalat husilat, maka akan dicuci. Fal madaru kulluhu fi hadhil umur, maka yang menjadi poros inti perintah ini semuanya, ala tahqiqin nadhafa, untuk merealisasikan betul-betul menjaga kebersihan. Min ashalit turuqi ilaiha, menempuh jalan yang paling mudah. Kalau dulu sebelum naam melimpahnya air, Rasulullah merintahkan seperti itu. Kenapa? Sebabnya agar supaya bersih. Itu intinya. Jadi inti dari apa yang beliau sampaikan di sini sesuai dengan apa yang kita bacakan dalam ta'liq adalah bagaimana seorang muslim itu menjaga kebersihan. Sampai-sampai ketika tidak ada air pun bukan kemudian artinya kita tidak menjaga kebersihan. Ya, tetap kita menjaga kebersihan. Sampai kalau itu makanan, tangannya dijilati. Nah. Dan siyak di sini wallahu taala alam menunjukkan bahwasannya perbuatan ini ketika banyak air ya, tidak wajib. Mustahab. Kalau kita pengin ya mendapatkan pahala sunnah, kerjakan seperti ini. Sudah habis makan kita jilati jadi jemari kita. Nah. Tapi kalau di sana banyak air, ya sudah cuci dengan air. Tidak perlu sampai betul-betul bersih. Ya, kita makanan yang menempel kita makan, setelah selebihnya kita cuci dengan air. Ya, kita cuci dengan air. Karena walhamdulillah air sudah melimpah. Di sini dalam ta'liq disebutkan alasan itu semuanya kenapa? Karena pada saat itu di negeri Arab airnya sedikit sekali. Jadi kalau harus tangannya dicuci, maka akan menghabiskan persediaan air. Nah, akan menghabiskan persediaan air. Ini tahqiq dari Isamuddin As-Sobabati dan Imadus Sayyid, Allah Ta'ala alam. Nanti kita lihat terjemah apa biodata mereka. Jadi itu diantara penjelas. Jadi kenapa Rasulullah SAW merintahkan seperti ini? Dikatakan oleh mu'alik, pemberi catatan kaki, karena pada saat itu airnya tidak melimpah seperti pada saat-saat setelahnya. Sehingga karena diantara tujuan agama ini adalah untuk menjaga nadhafah, kebersihan, maka kita diperintahkan sampai seperti ini. Baik. Kemudian kata beliau, kita kembali, wa fihi dalilun ala annahu yajibu la'ul yaddi wa il'aquha al-ghair. Di dalam hadis ini ada dalil tentang kewajiban untuk mengelamuti tangan setelah makan. Tadi kita sampaikan catatannya kalau makanan tadi memang menempel. Tapi jangan sampai di sini masih banyak nasi kemudian kita buang begitu saja. Jangan. Tapi ini sebagian jadi kebiasaan penduduk Yaman, karena di sana nasi ini baru tahun-tahun terakhir nggak bisa makan nasi. Jadi setelah mereka makan dengan cara ya menuangkan, mereka kipatkan di sini apa nasinya sehingga kebuang semuanya. Nah, ini sebagian mereka jahil. Ya, kita nggak jadikan mereka hukum karena mereka orang bodoh. Tetapi kalau roti, mereka sangat betul-betul menghormati roti itu. Beda kalau nasi, mereka hina-hina. Ya, mereka tumpah-tumpah, tapi kalau roti satu aja jatuh, wah mereka ambil, mereka lap, mereka makan. Ya, dalilnya ada, akrimul khubza, hormati roti itu. Demikian juga roti-roti di tempat kita dihormati. Tapi sebagian mengatakan tidak hanya khubz, setiap makanan dihormati. Ya, sehingga setelah itu mereka ya, menghormati nasi dan sebagainya. Tidak saklek mentang-mentang yang dihormati dalam hadisnya konteksnya roti, nasi sembarangan. Ya, mereka kalau makan ngambil seperti ini. Tarik, kemudian buat begini kan. Jadi nasi itu yang jatuh ke sini sama yang masuk ke perutnya itu khamsin-khamsin, 50%-50%. Jadi kalau makan senampan, itu yang dimakan paling setengahnya. Setengahnya hilang. Baik. Ini mereka. Semuanya wajib dihormati, makanan tidak boleh ya disia-siakan. Dan juga tentang wajibnya untuk kalau seandainya dia tidak bisa untuk ya mengelamuti bekas-bekas sisa makanan tadi, maka diselamatkan oleh orang lain. Ya, tapi sebagian ini memang belum bisa dicuci. Wa 'alalahu fil hadis, dan hal ini diberikan alasan kenapa harus seperti itu, bi annahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena dia tidak tahu makanan yang mana yang barokah. Jangan-jangan yang barokah itu yang masih nempel di jari-jemarinya. Kama akhrajahu muslimun annahu sallallahu alaihi wasallama amara bilaqil asabi wassahfah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis muslim, disebutkan dalam sahih muslim, Nabi memerintahkan untuk ya mengelamuti jari-jemari dan sahfah, piring. Nampan. Ya, tapi jangan sampai keterlaluan. Ya, habis makan cuci tangan di nampan, ya, kemudian sisanya diminum, katanya biar cerdas. Ini subhanallah, hulu. Ini dulu pernah kita khurut sama jamaah tablik. Mau pengen pinter enggak? Ya pengen. Ya, karena mereka habis makan tangannya suruh cuci semua, di nampan suruh minum. Ini majnun ini orang. Ya orang yang dulu gak tahu apa-apa ya diminum. Ya gak memperhatikan rasa yang jijik atau apa ya, gantian minumnya. Nah subhanallah, orang itu kalau bodoh memang menggelikan. Geli kita melihatnya. Baik, ini sunnah tetapi gak sampai ke ya wajib Allah Ta'ala alam. Apalagi kalau yang mentaklik ini sahih. Alasannya karena pada saat itu memang di negeri Arab kekurangan air. Dan kebersihan ini adalah di antara syariat agama ini. Sehingga tidak mungkin setelah makan dibiarkan begitu saja. Ya, tentunya hal ini akan mengotori. Maka diperintahkan yang seperti ini. Kenapa tadi? Karena sebabnya ya qalilul ma, sebagian mengatakan kurangnya air. Atau disebutkan dalam alasan yang lain bahwa saya perkara ini dilakukan karena memang tidak tahu barokahnya di mana, sehingga kalau makan itu betul-betul diusahakan kalau bisa bersih, ya jangan ngambil dua centong yang dimakan dua suap, ya wah biar meriayeni kalau orang Jawa itu, ya nggak rakus, orang Jawa kan begitu, kalau kita masuk ke walimah-walimah, kondangan-kondangan. Itu sudah disediakan dari pihak sahibul bait nasi sedikit yang dimakan cuma satu suap. Nah, habiskan. Ya. Baik, habiskan. Kenapa kita enggak tahu yang barokah yang mana? Dan itu bukan diantara apa adab-adab Islam yang seperti itu. Ya, baik. Menghormati makanan dengan cara menghabiskan, jangan sampai kalau bisa satu nasi pun jangan sampai tersisa di situ. Ya, habiskan betul-betul habis, bersih sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Walhamdulillah kita masih dikasih nasi. Kita enggak berpikir ya di negeri-negeri yang sedang berkecamuk perang, jangankan nasi satu, ya satu biji, ya, kita mendapatkan naam makanan itu susah. Taib. Maka diantara ikram menghormati makanan seperti itu. Ya kecuali kalau misalkan memang berat sekali sudah ya kenyang betul-betul kenyang betul-betul sudah tidak kuat ya la yadur, jangan sampai memberatkan kita, kita paksa ya kita sudah kenyang ya nambah misalkan dikasih makanan nasi ya satu bakul kemudian kita habiskan, habis menghabiskan nasi kita keracunan misalkan ikan misalkan. Alergi, jangan, jangan kalau mudharatkan ya sudah tinggal, cukup selesai labas. Nah, kalau bisa dihabiskan itu sunnah, tetapi kalau dihabiskan sampai mudharatkan diri kita, maka tidak mengapa untuk dibiarkan. Untuk ayam. Dan Di antara mitos yang ada, kalau orang tua kita dulu bilang kalau makan gak dihabiskan ayamnya mati. Salah. Justru kalau kita makan dihabiskan, ayam kita yang mati kelaparan. Ya. Nah, iya kan, ayam gak bisa makan nasi, gak bisa apa, dimakan kita semuanya. Dari mana kan bertolak belakang kalau kita pakai pikiran kita. Ya. Saat ini, kalau dulu ya iya-iya aja, jadi kalau makan dihabiskan. Nah, ini kalau nasi gak dihabiskan, ayamnya mati. Betul kan disembelih sama orang tua kita, dimakan untuk ngabisin sisa nasi kita. Ya, seperti itu betul mereka. Khawatir kalau nanti nasinya ada, ayamnya mati. Iya, disembelih untuk ngabisin nasi. Nah, itu mitos-mitos yang mengganggu akidah. Mereka sebenarnya niatnya itu betul, niatnya baik. Apa supaya kita ini doyan makan dan tidak menyia-nyiakan, tetapi alasannya salah. Ya, alasannya apa? Ayamnya mati. Ini akidah. Walaupun kayaknya sepele, ini akidah. Tidak boleh kita berakidah dengan akidah yang batil. Ayam mati atau hidup tidak ada hubungannya dengan kita makan habis atau tidak habis. Ya. Nah, jadi alasan kenapa kita disuruh untuk berbuat seperti ini, dilamuti bekas-bekas jari jemari kita setelah makan, karena apa, kita tidak tahu barokahnya yang mana. Wa kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil tiqatil luqmati wa mashiha wa akalaha. Demikian juga dalam sebuah perintah yang lain, Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk mengambil makanan. Kalau jatuh diambil. Ya. Kemudian diusap, kemudian dimakan. Jangan gengsi. Ya. Ini sunnah. Kita makan roti jatuh, ambil, diusap, dimakan. Tidak perlu kita merasa canggung dan malu kepada orang yang bodoh dengan Islam. Justru mereka itu perlu kita ajari. Ini loh cara Islam menghormati makanan biar supaya barokah, kalau jatuh diambil. Kadang kalau saat-saat ini makanan jatuh itu sudah malu untuk ngambil. Bahkan sampai makanan itu masih terbungkus. Kalau jatuh malu mengambilnya. Ya. Padahal Islam mengatakan kalau makanan kita jatuh padahal sudah terbuka, ya, ambil, usap, dan dimakan. Tidak perlu pakai belum 5 menit. Walaupun sudah setengah jam, ambil. Kan sekarang biar enggak gengsi, wah belum 5 menit. Ini kan ucapan-ucapan apa lagi, dari mana ini? Yang seperti ini. Itu sekedar untuk ngilangin rasa malu, enggak usah malu. Ya. Nah, dulu kan ada iklan, enggak salah. Makanan jatuh, belum 5 menit. Ini iklan lantai, soklin lantai atau apa itu dulu. Ditiru-tiru ini seperti ini. Ya. Enggak dapat pahala akhirnya. Enggak dapat pahala. Yang seperti ini, walaupun setengah jam ambil. Ya. Taib. Ini perintah. Nah, nanti kalau ada kumannya bagaimana? Allah lebih paham. Ya, Allah itu lebih paham. Sesuatu yang enggak kita lihat, enggak usah bingung-bingung kita sangka-sangka. Kalau Allah itu tahu bahwasanya makanan jatuh langsung dikerumuni kuman, Allah enggak akan perintah yang seperti ini. Sungguh demi Allah, Allah enggak akan perintah sesuatu kalau memudaratkan diri kita. Intinya gitu. Sesuatu itu kalau diperintah pasti baik. Enggak mungkin mudarat, itu enggak mungkin. Ini harus jadi akidah juga. Ya. Jangan sampai ucapan-ucapan dokter-dokter yang baru penelitian belum jelas kebenarannya kita yakini, tapi kalau ucapan Allah dan Rasulnya malah kita ragu. Ya, ragu dengan sunnah, ragu. Aduh, jangan-jangan. Padahal Allah dan Rasulnya itu ilmunya pasti 100%. Tapi kalau ilmunya para dokter itu baru sebatas penelitian. Ya, baru sebatas prasangka-prasangka. Mungkin cocok, mungkin tepat, mungkin saja dosisnya pas. Belum pasti. Ya. Nah. Maka menanamkan akidah seperti ini pada diri kita, ya, ini bukan perkara mudah. Kalau sudah terlanjur akidah kita tercampuri dengan berbagai macam kejelekan, susah mengangkatnya. Ya, maka bagaimana caranya membersihkan kerak-kerak akidah yang jelek ini dengan terus belajar. Nah. Wallahu ta'ala alam. Pelajaran keberapa sekarang? Sembilan.